Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minadh dhalalah wa minal bid'ati wa minan nar. Indak hadis. Iyakum. Hasan. Aman. Terus pertama. Buka. Maskernya buka yang keras. Pan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala muallif rahimahullahu ta'ala ikhtilaful ulama. Kita masuk pada pembahasan perselisihan para ulama. Qala ikhtalafal ulama'u fi sihhatil i'timam fi sihhati i'timamil muftaridhi bil mutanafil. Dari hadis yang tersebut, hadis yang ke-73 dan 74, muncul satu permasalahan. Kalau kemarin diisyaratkan dalam hadis, seorang makmum itu harus mengikuti imam dalam takbir, rukuk, bahkan ketika imam duduk pun makmum harus duduk. Nah, muncul dari hadis ini permasalahan, apakah sahih, apakah sah makmum sholat fardu yang wajib sementara imam sholat sunnah. Qala fa dhahaba al-malikiyatu wal-hanafiyatu wal-mashhuru min madhhabil hanabilah ila adami as-sihah mustadillina bihadzal hadits alladhi ma'ana innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Madhab Malik, Malikiyah, madhab Hanafi, dan yang masyhur dari madhab Hambali, mereka berpendapat tidak sah makmum yang sholat fardu sementara imam sholat sunnah. Mereka berdalilkan dengan hadis yang tersebut di sini, yang bersama kita, yang kemarin kita baca. Hanyalah dijadikan imam untuk dimakmumi, jangan kalian berselisih dengannya, baik dalam niat atau gerakan. Ini madhab yang pertama. Qala wa qawnul ma'mumi muftaridon wal imamu mutanafilan mukhalifatan bainahuma finniyah. Adapun pendalilannya, keberadaan seorang makmum yang sholat fardu sementara imam sholat sunnah, ada perbedaan antara keduanya dalam sisi niat. Ini kata mereka, ini argumentasi penjelas dari dalil. Imam itu enggak boleh diselisihi, baik dalam niatnya ataupun dalam gerakannya, kata mereka. Dalilnya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam itu ya dimakmumi, diikuti. Wa huwa min asyaddi anwa'il ikhtilaf wa li'anna madaral amali 'ala niyyah. Sementara perbedaan dalam niat adalah perbedaan yang terjadi dan masuk dalam asyaddu anwa'il ikhtilaf, yang paling keras dari jenis-jenis khilaf. Jadi khilaf yang sifatnya batin, yang sifatnya niat, ya, itu lebih besar dibanding dengan perselisihan yang sifatnya zahir saja. Maka dikatakan wa huwa min asyaddi anwa'il ikhtilaf. Perbedaan niat ini termasuk perbedaan atau jenis perbedaan yang besar dibanding dengan perbedaan secara zahir saja. Kenapa demikian? Karena edaran amal itu tergantung dengan niat. Beda niat ya beda lagi hukumnya. Orang yang sholat enggak niat saja enggak sah sholatnya. Maka dikatakan perbedaannya adalah perbedaan yang besar. Ini dalil dan argumentasi pendapat yang pertama. Jadi perselisihan antara imam dengan makmum dalam hal niat adalah perselisihan yang besar, karena amal dibangun di atas niat. Wa dhahaba Syafi'i wal Auza'i wa Tabari ila sihati itimamil muftaridi bil mutanaffili wa hiya riwayatun ukhra anil imami Ahmad wa ikhtaraha min ashabihi Ibnu Qudamah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim mustadillina bi hadithi Mu'ad al-muttafaq alaih. Nah, sekarang pendapat yang kedua. Imam Syafi'i, Al-Auza'i, At-Tabari berpendapat, enggak bunyi. Baik. Mereka berpendapat tentang sahnya makmum yang sholat fardu dengan imam yang sholat sunnah. Si makmum meniatkan fardu, si imam meniatkan apa? Sunnah. Sah, kata mereka. Ini pendapat yang kedua. Apa dalil dan argumentasi mereka? Wahiyah riwayatun ukhra anil imami Ahmad. Ini juga pendapat yang lain, datang dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pendapat. Pendapat yang pertama sesuai dengan ya yang madhab pertama tadi, pendapat yang kedua sesuai dengan madhab yang kedua. Dan pendapat ini juga dipilih oleh ya ashabihi, ulama-ulama madhab Hambali. Siapa mereka? Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Mereka berdalilkan dengan pendapat yang kedua ini dengan hadis Mu'ad yang muttafaq alaih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Mu'ad pernah sholat bersama Nabi. Tsumma yarji'u fa yusalli bi qaumihi tilkas shalah. Kemudian Mu'ad kembali ke kaumnya menjadi imam sholat yang sudah dia kerjakan bersama Rasulullah. Jadi di awal waktu datang ke masjid Nabi sholat isya, kemudian beliau balik ke kampungnya sholat isya dengan kaumnya. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Mu'adnya sholat sunnah, kaumnya sholat isya. Ini pendapat yang kedua dengan dalil yang mereka pakai. Wayastadilluna aidon, mereka juga pakai dalil dengan pendapat sahnya masalah ini. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabihi fi salatil khauf raka'atain. Dalil yang mereka pakai yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan satu kelompok dari sahabatnya dalam salat khauf 2 rakaat. Nabi sholat khauf 2 rakaat bersama sahabat, kloter pertama. Thumma salam, kemudian beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Thumma sholla bitta'ifatil ukhra rakaatain, thumma salama. Kemudian beliau bangkit, setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bangkit lagi, mengerjakan 2 rakaat lagi bersama jamaah yang lain dari sahabatnya. Sholat khauf. Setelah itu apa? Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat yang pertama, ya, dengan apa? Sahabat kloter pertama ini wajib bagi beliau fardunya. Sholat kedua yang beliau kerjakan dengan kloter yang kedua sunnah bagi beliau dan wajib bagi sahabat makmum yang kedua. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wan Nabi alaihi salatu wassalamu fi sholati tsaniyah mutanaffil. Kata penulis di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yang kedua bersama sahabat ini mutanaffil, salatnya sunnah. Taib, sementara sahabat yang di belakang salat apa? Fardu. Wa ma'na fala takhtalifu alaihi ai fi af'alis shalah, dan mereka berargumen membantah argumen yang pertama tadi. Yang dimaksud janganlah kalian berselisih dengan imam, yaitu tentang perbuatan-perbuatan sholat, tidak ada kaitannya dengan niat. Ini argumen mereka untuk membantah argumen pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama menyatakan niat itu perselisihan yang paling besar dalam perbuatan, karena perbuatan dasarnya niat. Ketika niatnya sudah berselisih, ya tidak jadi perbuatan tadi, enggak dikatakan mengikuti. Sehingga imamnya sunnah sholat, kemudian makmumnya fardu dalam sholat bermakmum dengan yang sunnah, tidak sah. Taib. Nah, pendapat yang kedua yang dipegangi oleh Imam Syafi'i, Auza'i, At-Tabari, Syekhul Islam yang bermadhab Hambali dan muridnya Ibnu Qayyim, yang menyatakan sah dengan dua dalil yang mereka pakai dan argumen yang mereka katakan. Yang dimaksud fala takhtalifu alaih, jangan engkau berselisih dengan imammu, adalah perbuatan-perbuatan sholat seperti yang dohir dalam hadis sebelumnya, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Kalau takbir, takbir, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Kalau dia ruku, ikuti Allahu Akbar ruku. Ila akhirih. Adapun argumentasi mereka mentafsirkan ucapan fala takhtalifu alaih dimaksud adalah perbuatan gerakan-gerakan sholat, hadis Mu'ad dan hadis apa? Yang berikutnya. Bahwasanya Mu'ad kalau malam itu sholat isya bersama Rasul di masjid Rasul, kemudian balik ke kampungnya mengimami jamaahnya. Mu'ad di situ sholat sunnah, sementara kaumnya sholat isya wajib. Karena tidak mungkin sholat wajib dua kali. Pada haknya Mu'ad yang dia jadi imam sunnah, tapi pada haknya kaumnya wajib. Karena Mu'ad sudah bermakmum di belakang Rasul di masjid Rasul. Demikian yang kedua, Nabi sholat dua rakaat bersama kloter pertama ketika sholat khauf, sholat wajib. Kemudian beliau kembali berdiri, sholat dengan kloter yang kedua dengan jamaah para sahabat sunnah. Taib wal qailuna bi sihhati sholati yulzimuna ghairal musahihina laha bi an yaqulu antum aidan tusahihuna sholatal muftaridi bil mutanaffili ma ikhtilafihima fin niyyah kallati tamna'unaha fayulzimukum at-tanaqud fil istidlal. Ini masih adu argumen. Dan al-qailuna bisihhatis shalah, pendapat yang menyatakan sahnya sholat, ya, pendapat yang kedua berarti mengharuskan yulzimun ghairul musahihina laha terhadap pendapat yang pertama yang tidak menyatakan sahnya sholat makmum yang fardu sedangkan imam yang sunnah, mengharuskan kepada mereka untuk mengatakan kalian juga menyatakan sah sholatnya orang yang mengerjakan sholat fardu bermakmum dengan sholatnya orang yang sedang sholat sunnah bersamaan dengan perbedaan antara keduanya dalam niat seperti yang kalian larang pada masalah ini, sehingga mengharuskan bagi kalian kontradiksi dalam pendalilan. Yang kedua ini, dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua menyatakan, ya, dengan jelas bolehnya orang yang fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Di sini penulis mengisyaratkan tashih pendapat yang kedua sah, dan ini yang dipegangi oleh jumhur para ulama, boleh, ya. Dan juga dalil yang lain yang menyatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat melihat orang yang pengen sholat wajib, kemudian Rasulullah menyatakan man yuridu an yatasaddaq ala akhi au kama qala, siapa yang pengen bersedekah dengan saudaranya, artinya apa, menjadi imam atau berjamaah dengan orang yang hendak sholat ini. Dalam arti yang disuruh tadi untuk bersedekah adalah orang yang sudah sholat, kemudian disuruh untuk apa, menjadi makmum atau menjadi si imam orang yang melaksanakan sholat fardu. Dan ini yang diperbolehkan, dalilnya jelas. Kalau seperti yang disebutkan di sini, seakan-akan pendapat yang pertama tadi juga punya pendapat yang lain, ya, dengan hadis yang tertera yang dijadikan pendalilan oleh pendapat yang kedua. Satu sisi kalian menyatakan boleh, satu sisi tidak boleh, padahal masalahnya sama, ya, sehingga apa, pendalilan kalian itu kontradiksi. Qala wakhtalafu aidan fi sholatil ma'mumina julusan ma'al qudrah alal qiyami khalfal imamil ajizi anil qiyam. Mereka juga berselisih pada sholatnya makmum duduk bersamaan mereka mampu untuk berdiri di belakang imam yang lemah kondisinya dari berdiri. Imam duduk karena lemah, makmum juga ikut duduk padahal dia mampu. Ini hukumnya gimana makmum ini? Mereka juga berselisih. Kalau kita kembali ke dalam penjelasan madhab yang kedua, yang dimaksud dengan makna fala tahtalifu alaih, jangan kalian berselisih dengan imammu, itu dalam hal gerakan-gerakan sholat, maka terjawab perselisihan yang kedua ini. Ya, adapun masalah gerakan-gerakan, maka mengikuti imam. imamnya duduk, makmum duduk. Seperti itu. Kecuali jika memang si makmum kondisinya berbeda dengan kondisi imam. Makmum dalam kondisi sakit, tidak mampu berdiri, maka boleh dia duduk karena uzur walaupun imamnya berdiri. Tapi kalau dasarnya dari awal imamnya duduk, maka para makmum juga harus duduk dalam rangka untuk betul-betul mutaba'ah menerapkan makmum dia terhadap imam tersebut. Qala fa dhahabat dhahiriyah wal auza'i wa ishaq ila anal ma'mumina yusalluna khalfal imamil ajiz anil qiyam julusan walau kanu qadirina alal qiyam. Dhahiriyah, ini satu madhab yang mereka itu berpendapat dengan dhahir-dhahir hadis. Hadisnya itu ya, itu yang dia pakai. Dhahir hadisnya A ya, A yang dia pakai pendapat. Dhahiriyah. Wal Auza'i wa Ishaq berpendapat mereka makmum sholat di belakang imam yang lemah, tidak mampu berdiri, duduk. Mereka ikut duduk, walaupun makmum kondisinya mampu untuk berdiri. Jadi ikut sesuai dengan kondisi imam. Ini sesuai dengan konteks hadis. Wastadallu ala dhalika bihadainil hadithain. Mereka berdalilkan pendapatnya ini dengan dua hadis yang tersebut di muka tadi. Wa ma warada fi ma'nahuma, dan apa dari hadis yang datang semakna dengan hadis yang tersebut tentang harus ikut imam dalam gerakan-gerakannya. Idza kabbara fakabbiru wa idza rafa'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu ila akhirih. Wa dhahaba al-imamani Abu Hanifah wa Syafi'i wa ghairuhuma ila annahu la yajuzu lil qadir 'alal qiyam an yusalli khalfal qa'idi illa qa'iman. Adapun dua imam, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan selain dari keduanya, berpendapat bahwasannya tidak boleh bagi yang mampu untuk berdiri untuk sholat di belakang imam yang duduk kecuali berdiri. Jadi kalau si makmum ini sehat sedangkan imamnya tadi sakit, sholat dengan duduk, maka pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, makmum tetap berdiri. Ini pendapat yang kedua. Wahtajju bi'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam salla fi maradhi mautihi qa'idan wa salla Abu Bakrin wa nasu khalfahu qiyaman. Muttafaq alaih. Mereka berdalilkan dengan kondisi saat itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika sakit kematiannya yang menghantarkan kepada kematian beliau, beliau salat dengan duduk. Sementara Abu Bakar dan para sahabat yang lain saat itu salat di belakang beliau berdiri. Muttafaq alaih. Walaupun setelah salat Rasulullah menyatakan apa? Duduk, duduk dengan isyarat. Fa asaru an yajlisu. Jadi mereka memakai hujah dengan keadaan saat itu. Kalau dhahiriyah berhujah dengan Rasulullah aja ketika itu menyatakan dengan isyarat untuk duduk, gitu loh. Ini pendapat dhahiriyah. Sedangkan pendapat dua imam, Abu Hanifah dan Syafi'i, menyatakan kondisinya saat itu Rasulullah duduk, para sahabat berdiri, memakai dengan apa keadaannya. Masya Allah. Perbedaan terjadi. Terkadang satu sisi madhab A itu yang sahih, akrab lid dalil, lebih dekat dengan dalil. Terkadang pada kondisi yang lain, ya, dengan keadaan yang berbeda tentunya, ya, madhab A ini tidak dipakai karena apa? Jauh dari dalil. Ucapannya tidak mengena sama sekali dengan dalil. Ya, jadi ini diantara alasan para a'imah al-hadith dan juga a'imah, ya, dalam hal ini tidak boleh seseorang mengikuti madhab tertentu, ya, jika sudah mendapatkan dalil yang sahih pada permasalahan tersebut. Jika sudah datang hadis yang sahih, maka yang dipegang adalah hadisnya. Taib. Walaupun berbeda dengan madhab yang dia pegang dari sosok a'immah yang ma'ruf, apakah itu Syafi'i, apakah itu Malik, apakah itu Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Karena mereka telah berwasiat, idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jika berbeda antara pendapatku dengan pendapatnya Rasulullah, ya, tinggalkan ucapanku dan peganglah ucapan Rasulullah. Dalam hal ini adalah hadis. Sedikit tentang masalah madhab, ya, ini terjadi di masa itu dalam kondisi sulitnya mencari hadis, ya, pada permasalahan-permasalahan yang bermunculan. Tidak seperti zaman kita, sangat dan sangat dimudahkan. Apapun permasalahannya, ya, tinggal ketik saja yang berkaitan dengan itu, muncul ucapan ulama dengan hadisnya. Berbeda dengan zaman itu. Terkadang satu imam, ya, ditanya dengan satu permasalahan, belum sampai hadis yang datang. Hadisnya ada, tapi belum sampai hadis ini pada beliau, sehingga terlanjur mengucapkan satu ucapan, ya, sesuai dengan kaedah yang mereka bikin. Jadi para imam ini punya kaedah-kaedah. Mereka punya usul-usul, ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i punya kitab usul qawaid dalam, ya, tashih wa tarjih dalam setiap permasalahan yang bermunculan, ya, seperti apa? Ar-Risalah. Di situ berisikan, dalam kitab itu berisikan dengan kaedah-kaedah beliau. Kalau A maka begini dan begini, kalau B begini dan begini. Ya, sehingga terkadang ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ada ucapan dulu, ada ucapan sekarang. Ucapan dulu ketika belum sampai hadis, belum sampai nas, karena memang urgen, penting, harus dia jawab, akhirnya dijawab. Nah, kemudian setelah datang masa berikutnya, ternyata sampai kepada hadis pada permasalahan yang sama, berbeda dengan apa yang dijawab pada permasalahan yang dulu, belum sampai hadis, mereka perbaharui dengan qaul jadid, dengan ucapan baru mereka. Dan ini ma'dzur, ya. Maka ikut dengan pendapat-pendapat yang mencocoki hadis, tidak mengikuti madhab. Karena madhab itu kan semisal pendapat gitu loh. Pendapat yang mereka bangun dengan dalilnya. Pendapat yang mereka bangun dengan kaedahnya. Masing-masing imam punya kaedah masing-masing. Sehingga terjadilah perbedaan pandang dalam menyikapi sebuah dalil yang mujmal. Sebuah dalil yang masih bisa dipakai A dan B, masih multi tafsir. Ya, seperti apa? Perbedaan pandang pada gerakan setelah i'tidal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala ma kana alaih. Dalam konteks kalimatnya, ya, kama qala Rasulullah, Rasulullah itu ketika bangkit dari rukuk posisinya berposisi seperti sebelumnya. Ya, sebelum rukuk. Posisi apa? Sebelum rukuk. Ya, sedekap. Kalau dikembalikan posisi ketika sholat. Tapi kalau dikembalikan posisi sebelum sholat, ya enggak sedekap. Nah, sehingga muncul di sini perbedaan yang benar yang mana ini? Setelah i'tidal, kita tangannya seperti ini, bersedekap kembali, atau kita kembali irsal dalam posisi tidak sedekap. Ya, sebagian merojikan A yang sedekap, sebagian merojikan yang B. Nah, jadi ketika terjadi yang mujmal seperti itu, maka mereka, ya, bermadhab, artinya memunculkan satu pendapat yang mereka anggap sesuai dengan, ya, kaedah madhab mereka, lebih mendekati dengan dalil, mereka berjalan di atas jalan itu. Dan selama itu, ya, adalah ada ihtimal, ada kemungkinan yang sama-sama kuat, maka silahkan, ya, milih A atau B yang kira-kira memang ya, kita rasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan, kecuali kalau khilafnya khilaf tudad, khilaf yang kontradiktif. Hadis menyatakan A, sementara pendapat alim fulan menyatakan B, kita enggak pakai. Tapi kalau selama ikhtilaf tadi adalah khilaful fahm, ya, cara pandang dalam memahami hadis, dan kedua-duanya ini ada kemungkinan dalam kemauan hadis tadi, maka disitulah tempatnya khilaf para ulama. Satu lagi khilaf tanawu, khilaf yang sifatnya semua ada dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti cara takbir kadang-kadang sampai bahu, kadang-kadang sampai telinga. Taib, doa iftitah kadang-kadang Allahu Akbar Kabira, terkadang memakai Allahumma ba'id baini ila akhirihi. Silakan, kalau khilafnya tanawu, pakai semuanya, hidupkan semuanya. Tapi kalau pengen didawamkan, pengen dibiasakan, cari yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai. Jadi khilaf dalam fikih memang terjadi. Dan masya Allah kita diajarkan untuk berargumentasi dalam hal ya berpendapat. Jadi tidak hanya sekedar apa pendapat tanpa kekuatan dalil atau argumen yang tepat. Dan argumen yang tepat biasanya terbawa atau terarah dengan kaedah-kaedah. Ada di sana kaedah-kaedah, alhamdulillah diajarkan semua kepada kita oleh para ulama. Wa ajabaha ula an hadithail bab wa nahwihima bi ajwibatin dha'ifah. Jadi ini ada dua pendapat, ya, yang satu melarang, tidak boleh, yang kedua boleh, atau yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Wa ajabaha ula, ya, dan pendapat yang pertama menjawab pendapat yang kedua. Berarti pendapat yang pertama tadi siapa? Pendapat Dhahiriyah, Auza'i, Ishaq. Menjawab pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dengan pendapatnya yang menyatakan tidak boleh menjawab dua hadis yang tersebut di sini tadi. Tapi dengan argumen-argumen yang lemah. Jadi pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i, dan selain dari keduanya yang menyatakan enggak boleh si makmum berdiri sementara dia makmum duduk sementara dia kuat berdiri walaupun si imam duduk, makmum harus tetap berdiri. Nah, ini pendapat mereka ini lemah. Bahkan jawaban argumentasi mereka terhadap dalil yang tersebut juga lemah argumentasinya. Wa ahsanuha jawaban, dan yang terbaiknya ada dua jawaban. Al awalu, yang pertama, anna hadithayil bab wa masyabahahuma mimma yuthbitu sihata sholatil qa'id al ajizi bil qa'id al qadir mansukhatun bi hadithi sholatihi fi maradhi mautihi bin nas qa'idan wa hum qa'imuna khalfahu wa lam ya'murhum bil qu'ud. Dari argumentasi mereka yang mereka kemukakan, yang terbaik cuma dua, kata beliau. Apa diantaranya? Dua hadis bab yang menyatakan kalau imam takbir, takbir, imam rukuk, rukuk. Ini wa masyabahahuma, dan yang menyerupai hadis bab yang kedua ini, dari yang menetapkan sahnya sholat orang yang duduk, dia lemah, dengan orang yang duduk sementara dia mampu, ini terhapus, kata mereka, mansukh. Jadi hadis ini mansukh, enggak berlaku lagi. Jadi hadis yang menyatakan ketika imam duduk dia tidak mampu, kemudian makmum juga ikut-ikutan duduk sementara dia mampu, ini mansukh, enggak kepake lagi, sudah dihapus. Dihapus dengan hadis apa? Dengan hadis sholatnya beliau ketika sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau dengan manusia saat itu. Beliau duduk sementara makmum berdiri. dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulang kembali. Harusnya kan kalau enggak sah, Rasulullah menyatakan ulang, sholat kalian enggak sah, wong aku duduk kok kalian berdiri. Ini yang terbaik dari jawaban pendapat yang menyatakan tidak boleh. Wa hadzal jawabu lil Imam Syafi'i wa ghairihi, dan jawaban ini jawaban yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan selainnya. Ya, tapi tadi argumentasi ini semuanya dhaif, dan apa yang beliau pegang ini juga ya dibantah oleh para imam yang lain. Dibantah juga oleh para imam yang lain. Wa ankaral Imam Ahmad an-nuskh. Adapun Imam Ahmad menyatakan enggak ada, ini enggak ada hadis mansukh, enggak ada nasikh. Hadis ini kepakai semua, kata Imam Ahmad. Wal aslu adamu naskhi bainan nusus syar'iyyah, dan asalnya tidak ada hapus menghapus dalam nas-nas syariat itu. Pada asalnya, selama masih bisa digabungkan, tidak kontradiksi, tidak bisa dijabarkan kembali, baru nanti naik ke nasikh dan mansukh. Sementara ini enggak ada sama sekali kontradiksi. Enggak ada tanakut di situ, masih bisa digabungkan. Itu asal. Kalau ada dua hadis yang seakan-akan bertolak belakang, jalan pertama kali adalah berusaha digabungkan. Dan cara penggabungan hadis ini ya para imam yang punya kaedah-kaedah dengan meneliti sejarahnya. Seperti apa contohnya? Ayat yang menyatakan ya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau enggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Rasulullah. Siapapun engkau enggak bisa memberikan hidayah. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan apa? Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ini menafikan hidayah, kamu enggak bisa ngasih hidayah. Ini dikatakan kamu bisa memberikan hidayah. Gimana ini? Quran kok mencela-mencela atau enggak jelas. Ini menyatakan enggak bisa, ini menyatakan bisa. Ya, maka digabung. Maksudnya ini adalah hidayah atau taufik. Enggak bisa kita milih-milih fulan tak kasih hidayah. Fulan tak kasih hidayah, ini enggak. Itu bukan hak kita. Hidayah taufik itu dari Allah. Ya. Sampai kita mengenal sunnah ini pun bukan karena fulan dan alan, Allah yang memberikan kepada kita. Maka fahmadullah. Ya, puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau semata-mata hanya penjelasan, banyak yang lebih bagus dari kita. Ya, yang lebih fasih dalam baca kitab dari kita. Yang lebih hebat dalam hal agama ini dari kita secara zahirnya, banyak sekali. Naam, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada hamba yang Allah kehendaki kebaikan. Ini maksudnya. Nabi enggak bisa ini. Enggak bisa pilih-pilih. Tapi kalau yang kedua yang dimaksud adalah hidayatul irsyad wal bayan. Tapi kalau hanya menunjuki ini benar, ini salah, ini haram, ini halal, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, itu Rasulullah punya. Sehingga yang dimaksud dengan dua ayat yang seakan-akan kontradiktif disatukan dengan cara ini. Nah, demikian juga hadis pada asalnya itu enggak ada, ini menghapus, ini dihapus itu enggak ada. Selama masih bisa dikumpulkan, ya dijelaskan maksudnya, dijelaskan dulu. Ini kata beliau. Wa annahu mahma amkanal jam'u bainahuma wajaba al-masiru ilaihi li'annahu i'malun laha jami'an. Selama memungkinkan untuk bisa disatukan dua hadis ini, satukan, harus. Kenapa? Mengamalkan kedua nas ini. Apalagi kalau dua-duanya sahih. Wal jawabu tsani min ajwibatil mukhalifina li haditsil bab. Li haditsil bab da'wat takhsisu bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya umma jalisan wala yasihu li ahadin ba'dahu. Argumen yang kedua. Jawaban yang kedua dari jawaban orang yang menyelisihi dua hadis ini. Siapa mereka? Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Mereka menyatakan da'wat takhsis, ya. Dakwah itu pernyataan pengkhususan. Oh, ini hadis ini khusus pada Nabi saja, enggak bisa untuk yang lain, kata mereka. Ya, jadi yang boleh mengimami manusia dalam keadaan posisi duduk itu hanya Nabi. Untuk orang lain enggak boleh. Nah, pernyataan hadis ini hanya dikhususkan pada Rasulullah ini pun dijawab oleh para a'immah. Taib. Wa hadza jawabu al-Imam Malik wa jama'atin min atba'ihi. Dijawab oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i sendiri, dan jamaah, ya, para ulama yang bermadhab dengan madhab Malik, mereka menjawab argumen Imam Syafi'i. Wal mukhassis indahum hadithun li Sya'bi an Jabirin marfu'an la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Dan penghusus, menurut mereka hadis yang menghususkan kalau ini itu hanya berlaku pada Rasulullah saja adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sya'bi dari Jabir yang marfu sampai kepada Rasulullah, janganlah salah seorang kalian mengimami setelahku dalam posisi duduk. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i, bahwasanya ini khusus pada Nabi dengan dalil la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Wa ujiba an hadzal hadis, tapi dijawab lagi hadis ini bi annahu la yasih bi wajhin minal wujuh. Hadis ini lemah, enggak sah, enggak sahih dari arah manapun. Enak kita kalau membaca keterangan daripada mereka yang sama-sama mumpuni dalam hal hadis, tinggal baca saja selesai. Tapi kalau enggak ada ulama, enggak ada alim, ini yang berbicara Imam Syafi'i ini. Ini khusus bagi imam atau bagi Rasulullah. Siapa yang berani menjawab di masa kita? Enggak ada yang berani menjawab. Satu, bukan karena manusia dengan manusia, ilmunya kita sudah minder dulu. Seberapa mutola'ah antum dalam agama ini? Seberapa banyak kitab yang sudah kita baca? Kalau dibanding dengan mereka, kita tuh enggak bisa dibandingkan. Kalau mereka sudah baca satu lembar, satu kitab ini, kita mungkin baru baca satu paragraf. Mau jawab, malu kita. Nah, sehingga ketika kita membaca dari keterangan-keterangan para imam yang mereka sama-sama berkompeten dalam bidangnya, nikmat agama ini. Ya, kita tinggal apa mengkonsumsi secara cuma-cuma, enggak usah masak-masakan. Langsung tinggal santap di masa kita. Jadi makanan siap saji semua. Agama ini siap saji di masa kita. Enggak perlu kita korek-korek, enggak perlu kita cari-cari. Tinggal kita sabar dalam mengkaji ilmu. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah qad urifa annal asla adamu taksis hatta yadulla alaihi dalil. Adapun kaidah yang ya masah yang berjalan, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, telah diketahui bersama asalnya kaidahnya tidak ada pengkhususan. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah itu enggak ada pengkhususan sampai datang dalil yang pasti kalau itu khusus bagi Rasulullah. Apa contohnya? Nikah lebih dari 4. Khusus Rasulullah, jangan oh Rasulullah aja 9 kok saya mau nikah 9. Enggak bisa. Ini jelas kok khusus, pengkhususan bagi beliau. Kita hanya dibatasi 4. Itu pun kalau berani. Ya, berani cuma obrolan saja. Kenyataannya sulit. Nah, mau 9. Ya, ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk kita. Ya, sampai ada dalil yang betul-betul dijadikan hujah kalau ini khusus bagi Rasulullah. Kalau enggak, umum. Jadi enggak ada khusus Rasulullah kecuali dalilnya jelas, oh ini oh iya, khusus Rasulullah. Enggak boleh ya untuk umatnya. Wa qad arada hadzal hadis adh-dha'if al-mustadil bihi ala takhsisi hadithun asahu minhu. Dan telah ya arada hadal hadith, ya apa memberikan apa namanya penyampaian atau diberikan lawan hadis yang dhaif yang dipakai untuk takhsis bahwasanya ini adalah khusus Rasulullah, ada hadis yang lebih sahih dari itu. Wa huwa ma akhrajahu Abu Dawud. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. An Usaid ibn Hudair kana ya umma qaumahu faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqila ya Rasulullah inna imamana maridun. Faqala idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Jadi Imam Syafi'i mendatangkan hadis yang dhaif dibantah dengan hadis yang sahih. Ya. Dan kata beliau ini khusus untuk Rasulullah, dibantah lagi tidak, ini sifatnya umum sampai datang dalil kalau perbuatan ini hanya khusus Rasulullah. Dalilnya dibantah dengan dalil dari Usaid ibn Hudair, dia pernah menjadi imam kaumnya, mengimami kaumnya. Maka Nabi pun datang menjenguk. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, imam sholat kami sedang sakit. Maka Rasulullah menjawab, jika dia duduk, sholatlah kalian dengan duduk. Wa dhahabal imam Ahmad ila tawassut baina hadainil qaulain. Imam Ahmad datang dengan madhab yang ketiga. Apa? Tawassut, pertengahan. Wa huwa in ibtada'a bihimul imam ar-ratib as-salata qa'iman, yakni jika memulai seorang imam rawatib dengan makmum dengan berdiri. Paham ya? Kalau yang pertama tadi Imam Syafi'i melarang, dan Abu Hanifah, kalau imamnya duduk karena lemah, makmum harus tetap berdiri kalau dia kuat. Ini kata mereka. Pendapat yang kedua, imamnya duduk, makmum juga harus duduk. Imam Ahmad datang madhabnya ketiga, pendapat yang ketiga. Apa? Kalau imam memulai sholatnya dalam posisi berdiri, imam Allahu Akbar berdiri, thumma tala fi athna'iha, kemudian merasa sakit, ya entah terjadi apa, yang penting sakit, fajalasa, kemudian dia duduk, atammu khalfahu qiyaman wujuban, maka yang di belakangnya menyelesaikan atau bermakmum dengan imam ini posisinya apa? Berdiri. Amalan bi hadits salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin wan Nas. Sebagai bentuk pengamalan dengan hadis salatnya Rasulullah dengan Abu Bakar dan manusia. Hina maradul maut. Ya, ketika sakitnya beliau ini penghantar kepada kematian beliau. Wa in ibtada abihim salata jalisan sallu khalfahu julusan. Kalau imamnya memulai dengan sudah duduk, duduk dulu baru Allahu Akbar, posisinya sudah duduk, memulai sholatnya dengan duduk, maka si makmum juga duduk. Istihbaban, tapi hukumnya mustahab saja. Boleh berdiri artinya. Duduknya mustahab, lebih baik daripada berdiri. Ngikuti imam. Amalan bihadithai al-babi wa nahwihima wa huwa jam'un hasan. Mengamalkan dua hadis yang berkaitan dengan bab ini dan yang semisalnya dari hadis ini, dan ini adalah jamak yang baik, mengumpulkan dua dalil yang baik. Ini seakan-akan penulis mengisyaratkan untuk ya penguatan madhab Imam Ahmad. Jadi kalau si imam memulai sholatnya dengan berdiri, kemudian tiba-tiba di pertengahan sholat duduk, makmum tetap berdiri sampai selesai. Tapi kalau si imam masuk sholat sudah dalam keadaan duduk, makmum harus duduk, tapi hukumnya mustahab. Mau berdiri boleh. Mana yang terbaik? Duduk. Ya, kenapa? Ngikuti imam. Tapi kalaupun berdiri boleh. Nah, tatalaqa fihil ahadits as-sahihah al-muta'aridhah. Wala syakka anal jam'a bainan nusus idza amkana aula minan nashi wa tahrif. Wa qad qawa hadzal jam'a Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan tidak ragu mengumpulkan dua nas jika memungkinkan, lebih utama dari menghapusnya atau memalingkan maknanya. Dan telah dikuatkan pendapat jamak ini, mengumpulkan dua hadis dengan cara seperti ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam as-sawab. Terjadi ya sering dua hadis bertemu dalam keadaan masing-masing sahih, tapi seakan-akan maknanya bertentangan. Ya, maka di sini kita kembali penjelasan cara mengumpulkan penjelasannya, cara menjelaskan dua hadis ini kepada kalam para a'immah. Taib, Wallahu ta'ala alam as-sawab. Jadi pahami ya, imam sholat jelek. Ini berkaitan dengan masjid sebenarnya. Kalau yang seperti ini berkaitan dengan masjid. Sekarang masjidnya punya siapa dan siapa imam rawatibnya? Jika di situ memang masjid itu ada imam rawatib, artinya milik suatu kaum, maka kaum tersebut yang berhak untuk jadi imam. Seperti itu. Kaum tersebut yang berhak untuk jadi imam. Tapi kalau kita adalah salah satu dari kaum yang punya masjid tadi, ya, na'am, kita adalah salah satu kaum yang punya masjid tadi karena sama-sama tinggal di tempat itu, maka tentunya yang ahsanul qiraah, ya, yang baik bacaannya lebih utama dari selainnya. Seperti itu intinya. Apa yang ditanyakan? Tidak ada kaitan dengan sah atau tidak sah, kecuali lahannya lahan jali pada suratul fatihah. Suratul fatihahnya jali, kesalahannya itu jelas sekali, maka ini tidak sah. Tapi kalau dalam surat-surat yang lain, ya, sementara lahannya lahan khafi yang tidak tampak, maka di situ ya sah-sah saja. Makna tidak bagus bacaannya itu tafsirnya banyak sekali. Ada orang yang mujawadan tapi suaranya jelek, tapi mujawad dia, tahu hukum-hukumnya, tapi dia gak bisa intonasinya saja, itu gak bisa dikatakan jelek dalam ya tanda kutip ya. Ada orang yang bagus intonasinya tapi tajwidnya jelek sekali, tapi karena kita gak belajar tajwid, tapi wah, enak banget ini orang baca, padahal tajwidnya amburadul, tapi karena intonasinya bagus dia. Ya, ini dulu terjadi di Damar dulu waktu itu. Ya, dia masya Allah intonasinya itu kalau dia imam jarang orang yang dimesti nangis semua orang ini. Ya, jadi suaranya itu syahdu sekali, serak-serak basah, terus intonasinya itu pokoknya bikin jiwa ini bergetar. Masya Allah ini. Tapi secara tajwid, ya kita ini tajwidnya kurang bagus, tajwidnya enggak, ya salah lah gitu. Ya, artinya kurang pas dengan ilmu tajwidnya. Tapi intonasinya bagus. Pokoknya kalau dia baca Al-Fatihah mesti makmum 50% nangis makmum. Jadi betul kita terhanyut dalam lantunan ayatnya tadi. Masya Allah sampai ya Allah ingat betul-betul dia baca alhamdulillah. Kita betul-betul mengingat gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah indah sekali. Tapi tajwidnya enggak pas gitu. Kita tahu walaupun kita enggak membidangi dalam tajwid, ini kurang, ini tajwidnya kurang ini kurang gini. Ya. Seperti itu. Ya, jadi di sini yang dikatakan ya ahsanul qiraah yang jelas adalah mujawwadan, dia ilmu tajwidnya bagus. Yang lebih bagus lagi adalah dikumpulkan dua tadi. Karena memang apa suratul apa sautul hasan ya, kalimat apa namanya suara bagus itu pemberian. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya jelek mau kita bagus-bagusnya ya ngepres sudah. Yang penting mujawadan sesuai dengan kaedah ya, tajwid, kaedah ya, ilmu na'am yang dia pelajari di situ. Tapi kalau amburadul ya, ya maka lebih baik ya tidak menjadi imam kalau dia tahu diri. Tapi kalau kita posisinya imam jadi makmum, ya kita lihat kesalahan bacaan tadi apakah dalam suratul Fatihah dan lahannya jali atau sifatnya masih khafi. Kalau khafi itu tidak semua orang tahu kalau ini salah gitu lah. Yang tahu hanyalah orang yang belajar tajwid dan dia sudah memahami, oh ini kurang begini, ini kurang begini. Tapi kalau secara umum, oh ini enggak ada yang salah kok, benar semua kok. Apalagi bacanya lantang. Nah, seperti itu. Jadi kalau sampai dikatakan sah atau enggak sahnya sholat itu nanti berkaitan dengan lahannya kesalahan ini besar atau kecil. Seperti itu. Taib. Dan masya Allah ya, dasarnya suara bagus itu walaupun nggak pakai tajwid bagus gitu. Nah, sehingga ilmu tajwid pun ya hukumnya itu sebagian menyatakan apa ya, waktu kifayah kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi. Itu enggak diharuskan bagi siapa yang memang dasarnya sudah bagus. Enggak usah belajar sudah bagus gitu loh. Ngerti? Karena sebagian menyatakan tajwid itu dhuk. Sebagian menyatakan dhuk itu insting gitu. Jadi ada kalau lebih enaknya jiwa seni lah. Ini kalau ketemu ini didengungkan enak. Kadang-kadang ngena gitu loh. Jadi jiwa ininya itu dhuknya itu udah kena. Walaupun dia gak belajar. Nah itu terkadang ada yang seperti itu. Kadang misalkan non mati ketemu A mau didengungkan, kan gak enak. Ini gak enak lah didengungkan. Berarti apa, di istilahnya bila gunnah tanpa dengung, ini pas. Kadang-kadang ada yang seperti itu tuh benar gitu. Nah itu juga labas. Gak belajar tajwid kalau misalkan memang pas ini benar gitu loh. Cuma kalau misalkan dia belajar tentunya lebih bagus. Karena berkaitan dengan ketika nanti dia menyampaikan kepada manusia punya apa namanya urutan yang diajarkan, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kalau dia enggak belajar bingung apa yang mau tak ajarkan. Dia bagus tapi enggak bisa mengajarkan. Wallahu taala alam shawab. Itu intinya berkaitan dengan ini tadi. Iya. Bacaan sir. Iya. Kondisinya bacaan sir. Disusulkan semampu mungkin. Disusulkan. Kalau posisi ini biasanya itu kalau kita masbuk. Kalau misalkan posisi kita enggak masbuk, artinya sama-sama takbir bersama imam, insya Allah kejadian ini tuh sangat minim gitu loh. Artinya kan kalau kita hanya cukup baca Al-Fatihah, sementara imam kan Al-Fatihah dengan surat gitu loh. Kalaupun ketinggalan itu paling beberapa ayat, paling waladzolin atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, paling satu ayat ini gitu loh. Yaitu diselesaikan semampu mungkin. Ya. Kecuali kalau ngalamun dulu baru pas imam sudah Allahu Akbar, ingat oh belum bismillah. Ya berarti kalau misalkan posisinya kita ngerti imam ini cepat, berarti kita disesuaikan supaya cepat. Nah, cuma kalau misalkan kondisinya seperti itu, ya mudah-mudahan ma'fu, terwakili dengan imam. Terwakili dengan imam. Kita enggak perlu mengulang. Baik, memang fenomena permasalahan dalam ibadah itu banyak sekali. Kalau sudah terjun di masyarakat itu ada aja ya masalah itu. Ya. Jadi kalau kita enggak ngerti dasar kaidah hukumnya, kadang bingung. Mutajaddidah terus terperbaharui. Ya, beda zaman, beda masalah. Wallahu taala alam bissawab. Jadi diselesaikan semampu mungkin. Kalau biasanya itu tuh nanti kalau masbuk ya baru gini bismillahirrahmanirrahim, imam sudah mau rukuk. Allahu akbar rukuk. Aduh, mau lanjut apa enggak? Mau lanjut akhirnya serimpetan sendiri. Aduh, enggak jelas ini. Gimana ini? Nah, ini nanti tinggal permasalahannya antum merojihkan yang ikut rukuknya imam satu rakaat atau membaca Al-Fatihah satu rakaat. Kalau madhab yang kedua, aduh nak, kayaknya kok enggak tenang ya kalau nganggap satu ruko ini satu rakaat. Sementara Fatihahnya enggak kebaca, ya bangkit lagi menyelesaikan satu rakaat baca Al-Fatihah. Tapi kalau mau berpendapat dengan yang dapat ruko imam satu rakaat ya monggo. Ini ada kalam juga dari para imam, ada pendapat yang menyatakan sah. Jadi kalau misalkan kita masbuk, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah semampunya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Ya. Dapat satu apa? Rakaat. Kalau mau pendapat ruku imam cukup dengan mendapatkan satu rakaat bersama imam dapat ruku. Kalau enggak ya tambah satu lagi aja. Daripada was-was, aduh. Sah enggak ya? Sah enggak? Udah berdiri lagi. Ya, kadang-kadang kan kayak gitu. Ya, masing-masing kita kadang was-wasnya itu beda-beda. Ada orang yang was-was terus, aduh sah enggak ya? Udah assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sah enggak ya? Tadi kayaknya ada Al-Fatihah yang ketinggalan. bismillahnya tadi. Jangan dibayangin kayak gitu. Ya, jangan sampai kita terbayangi dengan bayangan-bayangan seperti itu, namanya was-was. Ya, sehingga kita diperintahkan untuk apa? Berlindung dari was-was. Min syarril waswasil khannas. Was-was. Sudah puasa, aduh tadi sah enggak ya puasaku? Tadi kayaknya pas wudu minum sedikit air wudunya. Terus was-was, aduh sah enggak ya? Sah enggak ya? Nah, ini syaitan. Bismillah sudah. Selama kita sudah tidak ada unsur kesengajaan dan kita tidak ada ya berniat untuk membatalkan atau bagaimana, bismillah. Jangan sampai muncul was-was. Kadang orang yang tidak pernah mengamalkan sunnah, sesekalinya mengamalkan sunnah, aduh sah enggak ya? Aduh, udah kayak gini sesuai belum ya? Nah, jangan-jangan ini belum sah ini. Itu muncul. Itu muncul. Ya. Dan ini pengalaman kita semua baru kenal sunnah, kok kayak gini ya? Perasaan dulu kayak gini yang diajarkan sama waktu SMP atau SMA, ini kok kayak gini udah tepat belum ya? Muncul was-was kayak gitu. Itu ada. Nah, maka hati-hati dari was-was. Selama sudah kita kerjakan sudah sesuai dengan ya kaidah yang benar, ya, ala Allah. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak muncul lagi was-was kayak gitu. Tayyib, Allah taala alam. Safadzul barakallahu.